Aku sedang rindu pada siapa ku mengadu, karena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berhalana. Ke ujung dunia akan ku cari. Hatiku merindu padamu, pada siapa ku mengadu. Hatiku rindu padamu, pada siapa. Siapa ku mengenal.